kita latihan ya. Latihannya adalah menghilangkan penyakit di kemakhluk. Ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dicintai, ingin dibalas budi'i. Pokoknya kalau di kemakhluk, nyesek. Silahkan rasakan kalau hati lagi pedih. Pedih, sakit. Pasti itu lagi ngarep-ngarep kemakhluk.